direkor. On Vaganza, salam walu pitu. Mati Dani, Desita Lita. Kita gayang bareng-bareng lagi. On Vaganza. Bila direkor, terima kasih. Vaganza.